Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'atina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa ashhadu an la ilaha illallah syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة. Telah kita jelaskan tentang perkara-perkara yang disunnahkan ketika i'tikaf. Nah, disunnahkan bagi i'tikaf untuk memfokuskan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Memperbanyak salat, berzikir, berdoa, membaca Al-Quran, bertobat, beristighfar, dan juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Yang dengannya merupakan sebab mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk pada poin yang ketiga, ma yubahu lil mu'takif, yang dibolehkan bagi orang yang itikaf. Wa yubahu lil mu'takif al-khuruju minal masjidi lima la budda minhu. Dibolehkan bagi yang itikaf keluar dari masjid untuk perkara yang mesti dia lakukan. Kal khuruji lil aqli wasyarabi ila lam yakun lahu man yuhdiruhuma. Seperti keluar masjid untuk makan dan minum apabila tidak ada orang yang menyiapkan makanan dan minuman tersebut. Ya, tidak ada orang yang menghidangkan makanan dan minuman tersebut. Ya, boleh keluar untuk membeli makanan dan minuman. Tapi kalau seandainya ada orang yang menghidangkan, menyiapkan makanan dan minuman, maka mencukupkan dirinya. Ya, tidak perlu keluar masjid untuk membeli makanan dan minuman, dikarenakan bisa menyibukkan dirinya. Nah, wal khuruji liqada'il hajah, dan keluar masjid untuk menunaikan hajahnya, menunaikan kebutuhannya, apakah buang air besar ataukah buang air kecil. Nah, ini dibolehkan. Wal wudu minal hadas, begitu pun wudu dari hadas. Ketika berhadas, nah, dibolehkan dia keluar masjid untuk berwudu. Wal iktisal minal janabah, atau mandi dikarenakan junub. Ya. Ketika itikaf, misalkan ihtilam, mimpi basah. Nah, maka dia mengapa dia keluar masjid untuk mandi janabah? Atau mungkin dia merasa gerah, ya, ingin segar, mandi, untuk menyegarkan tubuhnya. Tidak mengapa. Nah. Wa yubahu lahu at-tahaddusu ilan nasi fima yufid. Dan dibolehkan baginya untuk berbicara kepada manusia pada perkara yang berfaedah. Nah. Tidak mengapa ketika itikaf, nah, ngobrol dengan yang lainnya, tapi pada perkara-perkara yang berfaedah. Wasu'alu an ahwalihim, dan bertanya tentang keadaan mereka. Amma tahaddusu fima la yufid وَفِيمَا لَا ضَرُورَةَ فِيهِ فَإِنَّهُ يُنَافِي مَقْصُودَ الْإِعْتِكَافِ وَمَا سُرِعَ مِنْ أَجْلِهِ. Adapun berbicara, ngobrol pada perkara yang tidak ada faedahnya, ya, pembicaraan-pembicaraan yang ada faedahnya, ya, ngelantur kesana kemari, nah, atau pembicaraan yang tidak penting padanya, maka ini menafikan maksud dan tujuan itikaf. Menafikan juga tujuan disyariatkannya itikaf. Ya, pada asalnya disyariatkannya itikaf itu supaya kita bisa benar-benar berkhulwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada asalnya disyariatkan ya memiliki kemah-kemah. Ya. Nah, tempat khusus itikaf supaya dia bisa memfokuskan ibadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tidak banyak ngobrol dengan yang lainnya. Ini pada asalnya, tapi sekali lagi dikarenakan sekarang ini kita belum memungkinkan untuk membuat tenda-tenda dikarenakan ya, pada masa pandemi harus berjarak sehingga tempat masjid ini kalau membuat tenda-tenda kesulitan untuk sholat berjamaah. Nah, ya. Yang jelas tadi di antara sebab disyariatkannya membuat tenda-tenda ketika itikaf, ya, supaya dia bisa berkhulwat menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau itikaf tapi terus ngobrol perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya, yang satu ngobrol tentang bola. Nah, yang satu ngobrol tentang banyak pekerjaan-pekerjaan dunianya, perdagangannya dan lain sebagainya. Ya, yang tidak ada penting. Maka ini bisa menafikan maksud dan tujuan itikaf. Nah, adapun kalau ngobrolnya berfaedah atau mungkin bertanya tentang keadaan teman-teman yang ada di masjid, ya. Nah, tentang kesehatannya atau lain sebagainya tidak mengapa. Nah, wa yubahu lahu ayazuruhu ba'du ahlihi wa aqaribihi. Dan dibolehkan baginya ya, untuk mengunjunginya. Sebagian keluarganya atau sebagian kerabat-kerabatnya. Kalau kita sedang itikaf misalkan. Ada kerabat kita ingin ziarah. Menemui kita di masjid. Tidak mengapa. Ya. Ini perkara yang dibolehkan. Nah, atau ada kerabat-kerabat misalkan ingin ke rumah kita, kita sedang itikaf. Kemudian dia mengunjungi kita di masjid, tidak mengapa. Nah. Wa ayyatahaddasa ilaihi sa'atan minaz zaman. Dan boleh ngobrol, ya, bicara dengan sebagian keluarganya atau kerabatannya suatu waktu dari waktu-waktu ketika dia itikaf. Ya. Nah. Wal khuruju min mu'takafihi litawaddihim li hadis Sofiyah radhiyallahu anha. Dan juga keluar dari tempat itikafnya untuk mengantarkan mereka. Mengantarkan sebagian keluarga dan kerabatnya. Nah. Litawaddihim li hadis Sofiyah, berdasarkan hadis Sofiyah radhiyallahu anha, qalat, dia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataitu lailan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang beritikaf. Aku mendatanginya di waktu malam. Ya, Sofiyah mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang itikaf di malam hari. Fahaddastuhu summa kumtu. Aku berbicara dengan Nabi SAW. Kemudian aku bangkit. Nah. Fangqalabtu. Ya, bangkit untuk pulang. Faqama ma'i liyaqbilani. Maka Rasulullah pun berdiri bersamaku untuk mengantarkan aku pulang. Al-hadis. Wa ma'na liyaqbilani atau liyaqlibani yarudduni ila baiti. Ya. Makna liyaqlibani yaitu mengembalikanku ke rumahku. Mengantarkannya pulang ke rumah. Nah, kalau kita perhatikan dalam hadis ini, ya, Nabi SAW ketika itikaf diziarahi oleh sebagian keluarganya. Ya. Ketika itu, Sofiyah bintu Huyayyah merupakan salah satu di antara istri Nabi SAW menziarahi, mengunjungi Rasulullah yang sedang itikaf di masjid. Nah, ini menunjukkan bolehnya orang yang itikaf dikunjungi oleh sebagian kerabat-kerabatnya atau keluarganya. Nah, dan juga bolehnya berbincang-bincang, berbicara, ngobrol dengan kerabat yang mengunjunginya tersebut. Ya. Safiyah pun ketika itu berbicara dengan Nabi SAW. Nah, dan juga bolehnya keluar dari mutakafnya, tempat itikafnya, untuk mengantarkannya. Nah, untuk mengantarkannya. Nah, apakah ini mutlak? Kalau ada kerabat ke sini, kita boleh mengantarkannya. Nah, walaupun tempatnya jauh misalnya. Kerabatnya dari Bandung kota, datang ke sini. Ya, kunjung, senang itikaf. Apakah boleh kita mengantarkannya sampai ke rumahnya? Nah, kata para ulama, berkenaan dengan hadis ini, dikarenakan ketika itu, Sofiyah mengunjungi Nabi SAW di waktu malam. Nah, ya. Dan Sofiyah perempuan, sehingga Nabi SAW pun mengantarkannya. Ya. Nah, ada kebutuhan Nabi SAW mengantarkannya. Dikatakan mengkhawatirkannya. Ya. Ketika mengunjungi di waktu malam. Nah, si Rasulullah mengantarkannya. Barakallahu fikum. Adapun kalau sebagian keluarganya, kerabatnya mengunjunginya sedang itikaf. Ya, sementara enggak ada khawatiran kalau dia pulang sendiri, maka tidak mengapa. Ya, enggak perlu untuk diantar. Nah, berkunjung di waktu siang misalkan. Kerabat kita, adik kita, kakak kita, ayah kita misalkan ingin mengunjungi, ya, kemudian ingin pulang, ya, dan enggak ada khawatiran kalau pulang sendiri, tidak mengapa, dibiarkan, tidak diantar. Tapi ketika ada khawatiran kalau pulang sendiri, seperti yang digambarkan dalam hadis tadi, ya, Sofiyah bintu Huyai istri Nabi, nah, mengunjungi di waktu malam, ya. Rasulullah mengkhawatirkannya kalau pulang sendirian di waktu malam. Sehingga Rasulullah mengantarkannya ketika itu. Nah. Walil mu'takib ayyakula wa yashroba. Boleh bagi yang itikaf, makan dan minum. Wa yanama fil masjid. Tidur di masjid. Ma'al muhafadati ala nadhafatil masjid wa siyanatihi. Dengan memperhatikan kebersihan masjid dan menjaga masjid. Ya. Boleh makan, minum, tapi kembali membereskan, membersihkan. Ya. Tempat makan dan minumnya. Tidur di masjid, tapi dia pun harus membereskan, merapihkan tempat tidurnya di masjid. Ya, jangan sampai acak-acakan, terlihatnya kumuh masjid, kotor, ya, bekas-bekas makan berserakan di mana-mana. Nah, tidak. Atau air tumpah di mana-mana, bekas minum. Ya, sehingga bagi para mu'takif, nah, hendaknya memperhatikan kebersihan masjid. Sebagaimana hukum umum berkaitan dengan masjid. Nah, di mana kita harus memperhatikan kebersihan masjid. Nah. Al-mas'alatu rabi'atu. Masalah yang keempat. Mubtilatul i'tikab. Pembatal-pembatal i'tikab. Yubtalul i'tikab bima yali. atau yabtul i'tikafu bima yali. I'tikaf batal dikarenakan perkara-perkara berikut ini. Yang pertama, al-khuruju minal masjidi li ghairi hajatin amdan. Keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan dengan cara sengaja. Ya, enggak ada kebutuhan. Tapi dia keluar masjid sengaja. Nah, wa in qalla waqtul khuruj, walaupun sebentar waktu keluarnya. Yang jelas kalau dia keluar masjid enggak ada kebutuhan. Nah, walaupun sebentar keluarnya, ini membatalkan itikaf. Ya. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kawakana la yadkhulul baita illa li hajatin idza kana mu'takifan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak masuk rumah kecuali ada kebutuhan, apabila beliau sedang itikaf. Ya. Itikaf fokus di masjid. Nah, Rasulullah pun ketika itu tidak pulang ke rumahnya kecuali ada kebutuhan. Ya. Dan rumahnya Nabi SAW dengan masjid berdampingan. Nah, ya. Sehingga kalau kita keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan, walaupun hanya sebentar, nah, maka ini bisa membatalkan itikaf. Ya. Ada orang yang menyediakan makanan, minuman untuk makan berbuka, untuk sahur, tapi dia tetap keluar misalkan, ya, ke pasar kaget, ke pemasaran misalkan. Nah, walaupun hanya sebentar, ya, 5 menit, 10 menit, ya, ini bisa membatalkan etika. Tidak ada kebutuhan. Kenapa? Dikatakan sudah ada yang menyiapkan makanan, minuman. Nah, barakallahu fikum. Atau perkara yang lainnya, yang jelas kalau dia keluar dari masjid tanpa ada kebutuhan, dengan cara sengaja, ini membatalkan i'tikaf. Ya. Walaupun ada khilaf di antara para ulama, tentang waktu. Ya. Tentang waktu keluar dari masjid tadi, yang dianggap membatalkan itikaf. Kalau pendapat Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, jumhur ulama berpendapat, ya, membatalkan itikaf walaupun dengan waktu yang sebentar. Kalau dia keluar dari masjid, enggak ada kebutuhan. Nah, walaupun waktunya sebentar, membatalkan itikaf. Ya. Adapun pendapat Al-Hasan Al-Basri mengatakan tidak membatalkan itikaf, ya, kecuali kalau keluarnya itu melebihi setengah hari. Ya, melebihi setengah hari. Kalau sebentar, dimaafkan. Nah, berkait dengan hadis Sofiyah yang kita sebutkan tadi. Ya, Sofiyah mengunjungi Nabi SAW ketika Rasulullah sedang itikaf. Ya, ketika hendak pulang, Rasulullah SAW berdiri dan mengantarkannya. Ini mengantarkan katanya. Kan waktunya sebentar. Sehingga tidak batal itikafnya. Ya. Dijawab oleh para ulama. Rasulullah SAW mengantarkannya. Ada kebutuhan. Ya. Dan ada kebutuhannya beliau khawatir. Ya. Kepada istrinya. Kalau pulang sendirian di malam hari. Ya. Sehingga Rasulullah mengantarkannya. Sehingga intinya. Kalau ada kebutuhan tidak mengapa. Ya, tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia hanya ingin keluar masjid saja. Misalkan kayak di penjara di masjid, misalkan. Ingin bebas sebentar lah, walaupun 10 menit, misalkan. Keluar lari-lari di lapangan. Ya, ini disembatalkan itikaf. Tidak ada kebutuhan. Ya, barakallahu fikum. Yang namanya itikaf pada asal melazimi masjid. Nah. Ya, tapi beda, bukan tapa ya. Nah, kalau orang-orang itu kan tapa khusus di gua lain sebagainya. Ya. Beda. Nah, dengan itikaf. Itikaf kayak yang disyariatkan. Nah, ya. Tapi ketika seorang itikaf, pada asalnya melazimi masjid. Tidak keluar masjid. kecuali ada kebutuhan. Jadi kalau dia meniatkan itikaf, nah, semalaman. Berarti semalaman itu dia tidak keluar masjid. Kecuali ada hajah, ada kebutuhan tadi yang disebutkan. Baik buang air besar, buang air kecil, nah, atau untuk wudu, ya, atau kebutuhan-kebutuhan yang mesti dia lakukan. Ya. Adapun kalau dia berniat itikaf semalam penuh, ya, tapi dia keluar keluyuran misalkan, ke sana kemari, balik lagi ke masjid, nah, kemudian dia merasa bosan lagi, keluar lagi, balik lagi ke masjid, maka dia batal itikafnya. Ya, barakallahu fikum. Tidak dinyatakan dia itikaf selama semalam. Nah, ya. Walianna al-khuruja yafutul muqsa fil mu'takaf wa huwa ruknul i'tikaf. Dikarenakan keluar dari masjid ini melewatkan, ya, tinggalnya di tempat itikaf yang merupakan rukun dari itikaf. Salah satu rukun itikaf yaitu tinggal di tempat itikaf di masjid. Ya. Kalau saya dia keluar masjid tanpa ada kebutuhan, berarti terlewatkan padanya rukun itikaf tadi, yaitu tinggal di masjid. Nah, otomatis kalau seandainya terlewatkan rukun, membatalkan itikafnya. Nah, yang kedua al-jima', walau kana dzalika lailan. Hubungan suami istri, walaupun dilakukannya di malam hari, ya, batal itikafnya. Aw kana al-jima' kharijul masjid, atau melakukan hubungan suami istri di luar masjid. Nah, di rumahnya. Membatalkan itikaf. Liqouli ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa la tubashiruhunna wa antum 'aqifuna fil masajid. Janganlah kalian bercumbu dengan istri-istri kalian dalam keadaan kalian itikaf di masjid. Wa fi hukmihi, dan sama hukumnya dengan jima, hubungan suami istri, al-inzalu bi syahwah biduni jima kal istimna. Nah, mengeluarkan mani dengan syahwat tanpa hubungan suami istri seperti istimna, ya, masturbasi atau yang semisalnya, ya, onani. Nah, ini membatalkan itikaf. Ya. Wa mubasharati zawja fi ghairi al-fardhi, atau bercumbu dengan istrinya walaupun bukan pada farjinya. Ya, bercumbu dengan istrinya, ya, memeluk istrinya, maaf-maaf saja, mencium istrinya, meraba-raba istrinya dalam keadaan dia itikaf, ini bisa membatalkan itikaf. Ya. Allah mengatakan, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya. Jangan kalian bercumbu dengan istri kalian. Nah, dalam keadaan kalian itikaf di masjid-masjid. Yang ketiga, dihabul akli. Ya. Hilangnya akal. Fayuksidul i'tikaf bil jununi was sakar. Nah, membatalkan, merusak i'tikaf dikarenakan gila dan mabuk. Ya. Likhurujil majnun was sukrani an kaunihima min ahli ibadah. Dikarenakan keluarnya orang yang gila dan orang yang mabuk dari keberadaannya sebagai orang yang berhak untuk melaksanakan ibadah. Nah, ya, ketika sedang itikaf, tiba-tiba gila misalnya. Nah, batal itikafnya. Bisa saja sebabnya apa gitu. Yang jelas tiba-tiba ketika itikaf dia gila. Nah, batal itikafnya. Atau ketika itikaf mabuk. Nauzubillah. Ya. Tapi mabuk tiba, atau mungkin sebabnya lain. Nah, ya, ini membatalkan itikaf. Dikarenakan orang yang gila dan juga orang yang mabuk bukan ahli ibadah. Ya. Yang keempat, al-haid wa nifas. Haid dan nifas. Li'adami jawaji muksil haid wa nufasa fil masjid. Dikarenakan tidak bolehnya perempuan yang haid dan nifas tinggal di masjid. Walaupun ada khilaf dari para ulama telah kita jelaskan sebelumnya. Nah, yang kelima, ar-riddah, murtad. Limunafatiha al-ibadah. Dikarenakan ternafikan ibadah. Ya. Dikarenakan kemurtadan tadi. Waliqoli ta'ala, dan berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, la'in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau seandainya engkau musyrik, maka akan hapuslah amalanmu. Ya. Jadi ketika seorang murtad, batal itikafnya. Nah, ini diantara masalah yang berkaitan dengan itikaf. Nah, dan diantara hikmah disyariatkannya itikaf, ya, dalam rangka iltimasu Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Ya. Nah, dikarenakan ketika seorang memfokuskan ibadah di masjid dengan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lebih dimungkinkan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ya. Malam yang penuh dengan keutamaan. Nah, kalau kita perhatikan makna daripada Lailatul Qadar, ada dua kata, Lailah dan Al-Qadar. Ya, kalau Lail, kita paham maknanya. Dimulai sejak terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Ini malam. Ya, walaupun kadang-kadang hari, nah, dimaksudkan hari dan malamnya. Nah, seperti misalnya, ketika Nabi Zakaria diberitakan kabar akan kelahiran anaknya Yahya, dia mengatakan, "Qala Rabbi ij'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman nasa salasata ayyamin illa rumza." Nah, wahai Rabbku, berikan kepadaku tanda bahwasanya aku akan memiliki anak. Nah, Allah mengatakan, tandamu itu engkau tidak bisa berbicara kepada manusia selama 3 hari, kecuali isyarat saja. Ya. 3 hari ini maksudnya siang dan malamnya. Ya. Tapi, nah, kebanyakan ketika disebutkan lail, malam, yang dimaksud adalah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ini lail. Adapun makna al-qadar memiliki banyak makna. Nah, yang pertama, makna daripada qadar adalah takdir. Ya. Di antara rukun iman, yang keenam, an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada qadar, kepada takdir yang baik dan yang jeleknya. Nah, kenapa disebut dengan malam takdir? Ya. Dikarenakan ketika malam itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir-takdir hamba-Nya selama 1 tahun. Ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Di malam tersebut dijelaskan setiap urusan dengan penuh bijaksana. Nah, ini di antara sebabnya kenapa disebut dengan malam takdir. Ya. Di mana takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang tetapkannya itu sifatnya tahunan, ada juga sifatnya harian. Nah, ya. Yang sifatnya tahunan ketika malam Lailatul Qadar. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Nah, ya. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan di malam tersebut apa yang Allah kehendaki. Ya. Selama 1 tahun yang akan datang. Ya, saya sebut dengan Lailatul Qadar, malam takdir. Nah, di antara sebabnya tadi karena Allah menakdirkan pada malam tersebut apa yang Allah kehendaki dari urusan-urusan hambanya selama setahun ke depan. Nah, makna yang kedua, Al-Qadar adalah doyiq, sempit. Ya. Liyunfiq du sa'atin min sa'atih, wa man qudiru alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Ya. Allah mengatakan, hendaklah orang yang memiliki kelapangan, liyunfiq du sa'atin min sa'atih, menginfakkan hartanya sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudiru alaihi rizquhu, dan barang siapa dikodarkan rizkinya, makna dikodarkan di sini disempitkan. Ya. Fa yunfiq mimma atahu Allah, hendaklah dia berinfak sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dan Allah ketika menyebutkan tentang keadaan manusia, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Nah. Adapun manusia ketika Allah mengujinya. Nah, kemudian Allah qadarkan rezekinya. Apa makna qadarkan di sini? Sempitkan. Ya. Allah sempitkan rezekinya, dia mengatakan, Rabbku telah menghinakanku. Nah, yang jelas makna, faqadaru alaihi rizqahu, maknanya menyempitkan rezekinya. Lalu apa hubungannya? Lailatul Qadar disebut dengan malam yang sempit. Nah, para ulama menyebutkan, ya, sempit di sini ada beberapa sisi. Yang pertama, dikarenakan bumi ini serasa sempit dengan banyaknya jumlah malaikat yang turun ke bumi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Allah mengatakan, para malaikat turun, dan juga ruh, yaitu malaikat Jibril. Ya. Pada malam Lailatul Qadar itu ke bumi. Nah, bahkan dalam hadis Rasul mengatakan, wa tilkal malaikah, wa annal malaikata tilkal laylah aksar min adadil haso. Ya. Jumlah malaikat yang turun ke bumi pada malam tersebut lebih banyak dari jumlah kerikil-kerikil yang ada di bumi. Ya. Tuhan bisa hitung jumlah kerikil? Tidak bisa. Nah, di sini aja misalkan, kita gak bisa menghitungnya. Ini di bumi. Ya. Dan malaikat yang turun ke bumi ketika itu lebih banyak daripada jumlah kerikil yang ada di bumi ini. Sangat banyak sekali berarti malaikat. Nah, sehingga dengan makna ini seakan-akan bumi sempit. Ya, dengan banyaknya turun malaikat ke bumi. Nah, secara makna. Ya. Bukan secara hakikatnya kita enggak bisa gerak ke sana kemari, wah ada malaikat di sini kan enggak. Ya. Cuma secara makna tadi, seakan-akan bumi sempit. Ya, dengan turunnya banyak malaikat. Ya. Nah, sampai waktu fajar. Nah, salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya. Nah. Sehingga sebagian ulama ketika menyebutkan alamat Lailatul Qadar, ciri Lailatul Qadar itu diantaranya ketika pagi harinya matahari muncul dalam keadaan tidak memiliki cahaya yang menyilaukan mata. Nah, kita bisa melihat bundarannya tersebut tanpa menyilaukan mata. Di antara hikmahnya kata para ulama, dikarenakan ketika itu para malaikat mereka kembali ke langit. Ya, dan sayap-sayapnya itu menutup cahaya silaunya matahari. Disebutkan oleh Qadi al-Iyad. Ya, masalah ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, dengan sayapnya itu menutup silaunya cahaya matahari. Sehingga bisa melihat jelas bulatan matahari tersebut tanpa menyilaukan mata. Dan ini merupakan adharul alamah, kata para ulama. Alamat yang paling nampak. Ya, yang menunjukkan bahwasanya malamnya itu terjadi Lailatul Qadar. Nah, paham? Kenapa sebut malamnya sempit? Tani paham? Kenapa sempit? Nah, karena malaikat banyak yang turun ke bumi. ya seakan-akan ya bumi ini sempit. Ya, seakan-akan bukan kenyataannya kita merasa enggak bisa gerak. Enggak. Ya, barakallahu fikum. Yang ketiga, makna al-qadar adalah al-fadilah wasyaraf wal manzilah, ya, keutamaan. Nah, ya, disebut dengan malam yang memiliki keutamaan dikarenakan ini bisa dilihat beberapa sisi. Maaf tadi yang sebutkan malam yang sempit, ya, dilihat dari turunnya malaikat yang banyak sehingga akan sempit. Sebagian juga mengatakan dikarenakan ya malam tersebut hanya satu malam saja. Ya, sehingga seakan-akan sempit waktunya. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya maknanya adalah keutamaan. Dikatakan malam tersebut, malam yang memiliki keutamaan. Baik, keutamaannya bagi orang yang melakukan amalan-amalan di malam tersebut, atau keutamaan tersebut kembali kepada malam itu sendiri. Ya. Dikarenakan pada malam tersebut diturunkan Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inna anzalnahu fi lailatin mubarak. Sungguhnya kami menurunkannya Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar. Ya. Barakallahu fikum. Jadi kemuliaan ini bisa kembali kepada orang yang melakukan amalan-amalan tersebut. Ya, dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfis dahr. Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Maknanya orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari beribadah selama 1000 bulan. Ya. 1000 bulan kalau dihitung tahun berapa, tahun? Masya Allah, hafal ya. 83 tahun kurang lebih lah. Ya. Usia kita belum tentu sampai ke sana. Tapi dengan kita mendapatkan Lailatul Qadar, kita mendapatkan keutamaan lebih baik dari 83 tahun tadi. Ya. Masya Allah. Ini di antara keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Ya. Walaupun usianya tidak seperti umat-umat terdahulu, ya, kalau kita sebut dalam hadis atau dalam Al-Quran, ya, Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya berapa tahun? 950 tahun. Dakwah Nabi Nuh. Usia yang panjang. Ya. Adapun umat Nabi Muhammad SAW antara 60-an. Nah, ya, jarang yang sampai 100 tahun. Ya. Tapi walaupun demikian, Allah berikan, ya, anugerahkan suatu malam yang apabila beribadah di malam tersebut melebihi atau lebih baik dari beribadah selama 1000 tahun. Itu malam Lailatul Qadar. Ya. Sehingga walaupun usianya itu pendek, tidak seperti umat terdahulu, tapi keutamaan yang diraih bisa menyamai, ya, umat-umat terdahulu. Di antaranya dengan adanya malam Lailatul Qadar. Nah, ini di antara sebab-sebab kenapa dinamakan dengan Lailatul Qadar. Ya, makna aqada al-qadar, kita sebutkan tadi beberapa makna. Wallahu a'lam bisawab. Naktafi ila huna. Ada pertanyaan? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Ustaz, betulkah salah satu tanda Lailatul Qadar adalah hujan? Naam. Ya. Di antara salah satu tanda Lailatul Qadar, nuzulul matar. Turunnya hujan. Ya, disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga hadis Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, uritu lailatul qadr summa unsiha wa urani subhaha asjudu fi ma'in watin. Terus saya mengatakan, aku diperlihatkan kapan penentuan Lailatul Qadar. Kemudian aku dilupakan. Dan aku melihat pada pagi hariku sujud di atas air dan tanah. Dikatakan masjid Nabi SAW ketika itu bukan masjid yang mewah. Tapi bagian atapnya itu pakai daun-daun. Mungkin seperti ini injukan itu daun-daun. Kalau hujan itu bocor. Hujan bocor. Cuman bedanya bawahnya tanah. Kita masih lantai. Bawahnya tanah. Sehingga Rasulullah sempat pagi harinya itu beliau sujud di atas tanah dan air. Ini menunjukkan bahwa semalam harinya turun hujan. Ini di antara alamat, di antara tanda-tanda. Tapi bukan berarti, wah ini malam hujan nih. Udah malam Qadar nih, berarti besok santai aja. Jangan demikian, kita gak tahu. Mungkin saja hari yang berikutnya lebih menunjukkan lagi tanda-tandanya. Bisa jadi. Sehingga di antara hikmah kenapa tidak dipastikan kapan dan kapannya, supaya kita tidak menyandarkan hanya kepada satu malam saja. Tapi kita melewati malam-malam tersebut dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghabiskan melewati 10 malam terakhir ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disadari ataupun tidak disadari, diketahui ataupun tidak diketahui, insyaallah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semuanya mendapatkan malam yang penuh dengan keistimewaan tersebut. Allahumma amin. Ini diantara tadi ciri Lailatul Qadar. Turunnya hujan. Ciri yang lainnya malam yang tidak terlalu dingin, tidak terlalu panas. Ciri yang lainnya juga diantaranya kita sebutkan tadi ketika pagi harinya matahari terbit dalam keadaan cahayanya tidak menyilaukan mata. Dan juga ciri yang lainnya, angin yang berhembus pun merasa tenang. Dan juga berkenaan dengan diri kita, kita merasa lebih semangat melaksanakan ibadah di malam tersebut. Dan masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Tapi tidak mesti harus nampak semua ciri-ciri tersebut. Sebenarnya ada kesimpulan, tahun ini enggak ada Lailatul Qadar. Kenapa? Saya sudah mendapatkan ciri-ciri semuanya muncul. Enggak demikian. Setiap tahun ada Lailatul Qadar. Tapi tadi, ciri-ciri yang kita sebutkan tadi tidak mesti semuanya muncul. Semuanya ada. Bisa jadi mungkin di tempat kita tidak didapati ciri tersebut. Tapi tempat yang lain didapati ciri tersebut. Wallahu a'lam. Yang jelas, kita semangat di 10 malam terakhir. Kita habiskan malam-malamnya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Qiyamul lailnya, tilawah Qur'annya, istighfar, bertaubat, berdoa, insyaallah kita mendapatkan Lailatul Qadar. Kita menyadari ataupun tidak menyadarinya. Dikatakan pendapat yang kuat itu, Lailatul Qadar itu bisa didapatkan bagi orang yang mengetahui itu Lailatul Qadar ataukah tidak. Bagi orang yang menyadari ataupun yang tidak menyadarinya. Dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam salat di Lailatul Qadar dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Rasul mengatakan dalam keadaan iman dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak menyebutkan dalam keadaan dia mengetahui bahwasannya malam itu Lailatul Qadar. Sehingga mengetahui itu Lailatul Qadar atau menyadari itu adalah malam Lailatul Qadar bukan merupakan syarat mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali lagi, kita mengetahui ataupun tidak, menyadari ataupun tidak malam tersebut Lailatul Qadar kalau kita beribadah di malam tersebut, kita mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, ya semangat. Ya, baik ikhwah ataupun akhwat, umahat. Nah, walaupun di rumah, tetap semangat beribadah. Ya, banyak amalan-amalan yang bisa dilakukan di rumah ya. Nah, panjang ini pertanyaannya. Barakallahu fiikum. Sudah izin bertanya Ustaz, jika seorang wanita haid pada waktu pelaksanaan salat Id, apakah dia juga harus keluar ke masjid? Kalau keluar ke masjid atau keluar dari masjid? Karena ana pernah mendengar bahwa ketika sholat Id semua wajib keluar dari rumahnya termasuk wanita yang sedang haid. Apakah hadis ini sahih Ustaz? Naam, hadis ini sahih. Tapi Rasulullah mengatakan fal ya'tazilna musallana. Ya. Bagi yang haid dia keluar dari rumah. Ya. Untuk menyaksikan syiar Islam. Ya. Di antara syiarnya itu menghadiri orang-orang keluar dari rumahnya untuk melaksanakan sholat Id. Tapi Rasulullah mengingatkan hendaklah mereka menjauhi tempat sholat. Ya. Tidak di tempat sholatnya, mungkin di luar area tempat sholatnya. Atau paling belakang. Ya. Dia keluar rumah hanya untuk menyaksikan bagaimana syiar Islam nampak. Ya. Bukan untuk melaksanakan sholat, ya. Id, atau bersama-sama di musholla dengan yang lainnya. Tidak. Ya. Tapi hanya untuk menyaksikan keluar tersebut. Bukan untuk melaksanakan sholat ini. Nah, tetap dihasung, ya, walaupun sedang haid, ya, untuk keluar. Nah, di hari raya Id, ya, dan mereka menyaksikan syiar Islam. Nah, dan dia menjauhi tempat sholat, tidak melaksanakan sholat. Tayyib Allah wa alami sawab. نرتفي إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.